Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih terkait dengan poin yang ke-6 dari Ar-Raka'iz Al-Ashar li tahsil ilmi. Pentingnya al-hirs, semangat di dalam menghafal ilmu, demikian juga memahaminya, bermujalasah di sisi ahli ilmu, para ulama, mengambil ilmu dari mereka, bersemangat pula untuk banyak membaca serta memanfaatkan umur dan waktu. Nah, dari apa yang sudah kita sebutkan, kita tambahkan beberapa contoh dari Salafun Shalih, bagaimana semangatnya mereka di dalam mencari ilmu. Di antaranya diriwayatkan oleh Al-Khatib sampai dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn Ahmad rahimahumullah. Beliau mengatakan, sami'tu abi, saya mendengar ayahku, yaqul, berkata, kuntu, rubbama, dahulu saya kadangkalanya kuntu rubbama aradtul bukura ilal hadis, dahulu kadangkala saya ingin berangkat berpagi-pagi untuk mendapatkan hadis. Fatakhudhu ummi thiyabi, kemudian ibuku memegang bajuku. Fataqul, beliau mengatakan, hatta yu'adzinan nas, artinya jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru sampai manusia azan, tunggu azan dulu. Wa hatta yusbihu, dan sampai mereka melakukan salat subuh selesai. Nah, ini penuturan Imam Ahmad rahimahullah taala bagaimana semangatnya dalam mendapatkan hadis berbagi-bagi. Wa kuntu rubbama bakartu, dahulu kadang pula kadang kalanya saya berangkat berbagi-bagi ila majlisi Abi Bakri ibni Abi Ayyash wa ghairi, saya berpagi-pagi menuju majlisnya Abu Bakar ibn Abi Ayyash dan yang lainnya. Juga yang lain, rujukannya dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi Adabi Sami', juga dari Ahmad ibn Yahya ibn al-Jarud. Ahmad ibn Yahya ibn al-Jarud mengatakan, qala Aliyu ibn al-Madini, Ali ibn al-Madini mengatakan, inna syarikan, sesungguhnya syarik, qal, mengatakan, sallaitu ma'a Abi Ishaqa alfa ghadatin, sallaitu ma'a Abi Ishaqa alfa ghadatin, saya melaksanakan sholat bersama Abu Ishaq 1000 sholat subuh. Artinya apa? Menunjukkan semangatnya mereka untuk bermujalasah, bermajlis dengan para ulama, guru mereka, ya, untuk mendengarkan hadis, dan tidak luput dari mereka hadis-hadis yang mereka sampaikan. Dalam Tarikh Al-Islam karya Az-Zahabi Qala Abu Umar Az-Zahid. Abu Umar Az-Zahid mengatakan, sami'tu Tha'laban yaqul ghaira marrah. Sami'tu Tha'laban, kata Abu Umar Az-Zahid, saya mendengar Imam Tha'lab mengatakan ghaira marrah, tidak hanya sekali, berarti beberapa kali. Ma faqadtu Ibrahim al-Harbiya, saya tidak pernah tertinggal dari Ibrahim al-Harbi min majlisi lughatin, dari majlis lughah, au nahwin, atau majlis nahwu. Ma faqadtu Ibrahim al-Harbiya, saya tidak pernah tertinggal dari Ibrahim al-Harbi dalam majlis lughah, bahasa maupun nahwu, min khamsina sanatan, selama 50 tahun. Subhanallah. Semangatnya mereka di dalam bermujalasah mengambil ilmu dari para ulama. Dan tentunya masih banyak pernyataan dan kenyataan yang mereka jalani sehingga mendapatkan keutamaan ilmu tersebut. Ya. Dan juga pesan-pesan mereka kepada kita semuanya untuk al-hirs, bersemangat dalam menghafal ilmu, memahami ilmu, bermujalasah kepada ahli ilmu, menggunakan waktu dan umur untuk mencari ilmu. Ya. Di antara nasihat mereka agar kita benar-benar dan sungguh-sungguh serta bersemangat di dalam mempelajari ilmu ini, dalam tadrib rawi, ya, dinukilkan dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, tadzakaru hadzal haditha, adalah kalian bermudzakarah, mengulang, memurojaah, banyak membaca, mendengar. Tadzakaru hadzal hadits, adalah kalian bermudzakarah, saling mengingatkan tentang hadis. Fa in la taf'alu, kalau kalian tidak melakukannya, yadrusu, akan hilang, akan sirna ilmu tersebut. Ya. Juga ucapan Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, terkait dengan hadis dan secara umum terkait dengan ilmu. Beliau mengatakan, tadzakarul haditha, hendaklah kalian saling bermudzakarah tentang hadis, tentang ilmu. Fa inna hayatahu mudzakaratuh. Fa inna hayatahu, karena sesungguhnya hidupnya hadis itu. Kita tahu hadis. Hadis Nabi SAW. Karena hidupnya hadis tersebut, ilmu tersebut, dengan mudzakaratuh, saling bermudzakarah. Bersemangat untuk mengulang-ulang, memurojaahnya. Juga ucapan yang semisal dari Az-Zuhri, juga dari Al-Hasan Al-Basri, dalam Jami' Bayan al-Ilm. Kata Az-Zuhri rahimahullah, innama yadhhabul ilmu, innama yudhhibul ilma an-nisyanu. Innama yudhhibul ilma an-nisyanu, hanyalah yang melenyapkan ilmu adalah nisyan, lupa. Lupa itu yang menjadikan ilmu hilang. Ya. Watarkul mudzakarati, dan tidak melakukan mudzakarah. Nah, itu penting. Sekali lagi, penting bagi semua orang yang ingin mencari ilmu untuk banyak mengulang-ulang, bersemangat di dalam menghafal, di dalam memahami ilmu tersebut. Baik. Terakhir, ucapan, tentu banyak di sana juga ucapan-ucapan yang lainnya dari para ulama. Ucapan Al-Khalil Ibn Ahmad, sama dalam Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawi rahimahullah ta'ala, ذاكر بعلمك. ذاكر بعلمك. Hendaklah engkau memudzakarah, mengingat-ingat, mengulang-ulang ilmumu. Ya. ذاكر بعلمك. Mudzakarahlah ilmumu. Taib. Tazkur ma'indak, niscaya engkau akan mengingat, akan hafal apa yang engkau miliki. Kadang seorang diberikan kecerdasan, diberikan kemampuan, diberikan kesempatan, namun luput begitu saja. Kenapa? Karena tidak adanya mudzakarah, akhirnya lupa. Nah, zakir bi ilmik, tazkur ma'indak, wa tastafid ma laisa indak. Buahnya. Tidak langkah bermuzakarah, mengulang-ulang ilmumu, memurajaahnya. Nisa engkau akan mengingat, hafal apa yang engkau miliki. Watas tafid ma laisa indat. Dan engkau akan bisa mengambil faedah apa yang tidak engkau miliki. Demikian juga ucapan yang semisal dengan itu dari Abdullah ibn al-Mu'taz. Abdullah ibn al-Mu'taz. Man akthara mudzakaratal ulama, kata beliau, man akthara mudzakaratal ulama, siapa yang banyak bermudzakarah dengan para ulama, dengan ahli ilmu, lam yansa ma'alima, lam yansa ma'alima, dia tidaklah lupa terhadap apa yang dia telah ketahui. Ilmunya, hafalannya, pemahamannya juga akan terjaga. Ini menunjukkan pentingnya ya, terus menjalin hubungan dengan para ulama, terus menjalin hubungan dengan ahli ilmu, sehingga maklumatnya, ilmunya terjaga. Taib, lam yansa ma'alima wastafada ma lam ya'lam. Ya. Dan dia bisa mengambil faedah apa yang sebelumnya dia tidak ketahui. Naam. Wallahul muwaffiq. Ini yang bisa kita sebutkan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya untuk bersemangat dalam perkara yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan yang paling besar di antaranya adalah semangat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.